Giornona. Beta Pata. Dengar Raka. Nona mga paali tega bikin hancur beta pun dalam dada. Ale sampe hati lay nona. Mengapa, mengapa? Ini bukan untuk pertama kali Ale bikin sakit macam begini. Mau sampe berapa lama lay nona bikin ulang salah yang sama. Oh, nona Ale mengapa bikin beta terluka? Kalau memang susi cinta, bilang saja par beta, jujur beta sing suka Ale pun cara nona. Mengapa janji yang saya kasih par beta tinggal air mata saya bikin beta rasa hampa. Tikam di hati saya cuma main-main, di sepung hati cuma ada orang lain. Kenapa nona saya kenapa saya par lente beta dengan cinta yang suluka. Buang, buang akan jauh kata cinta yang saya kasih semua buang jauh. Beta susing tahu Ale nona punya mau, kenapa tinggal lancur hati ini tambah jauh. Bilang sayang memang beta paling sayang, bilang cinta, show beta paling cinta. Tapi mengapa nona separlente beta, dia lepung mata orang lain yang secinta.